Yang kedua al harokatul wahidah awil harokatan la tubtilu sholat wa in ta'ammadaha illa fi thalathi halat fa tubtilu sholat. Satu gerakan atau dua gerakan itu tidak membatalkan sholat walaupun sengaja, kecuali dalam tiga hal. Tiga hal ini bisa membatalkan sholat. Wahia idza kanat bikas dilabi, yang pertama bila ada tujuan main-main. Yang kedua idza kanat fahisatan aw darbah mufridah. Yang kedua jika gerakan itu dianggap apa itu dianggap melebihi batas ya, fahisah itu buruk ya, gerakan yang dianggap buruk itu biasanya contohnya melompat ya. Melompat itu kan satu gerakan, tapi kan namanya melompat itu kan gerakan yang buruk ya. Sholat kok melompat itu kan ya lucu. Atau pukulan yang melebihi batas, jadi memukul dengan keras itu walaupun satu gerakan tapi juga membatalkan sholat. Yang ketiga idana wa ayataharaka tsalatsa harakat fa bimujarridi ayasra bil harakatil ula batalat sholatuh li'annahu syara'a fi mubtil. Yang ketiga ada niat melakukan tiga gerakan. Ada niat melakukan tiga gerakan kemudian ada orang sholat yang niat melakukan tiga gerakan. Kemudian saat dia melakukan gerakan pertama itu sholatnya sudah batal. Jadi tidak perlu dia benar-benar melakukan tiga gerakan. Cukup gerakan pertama sudah batal sholatnya. Karena dia sudah memulai. Dia sudah memulai melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi niatan membatalkan sholat ya, niat melakukan hal-hal yang membatalkan sholat itu kalau sudah dimulai sudah batal, tidak harus selesai, tidak harus niatnya dilakukan semua, memulai saja itu sudah batal. Yang ketiga al harakatul katsirah al mutawaliyah tubtilu sholata illa fi arba'i halat fala tubtilu. Gerakan banyak yang berturut-turut itu membatalkan sholat kecuali dalam empat kondisi. Dalam empat kondisi ini tidak membatalkan sholat. Wahia idza kanatil harakatu bil a'dha al khafifah wahia majmu'ah fi qawli ba'dihim. Yang pertama bila gerakan itu adalah gerakan dari anggota tubuh yang ringan ya. Gerakan tubuh yang ringan itu dikumpulkan dalam dua nadzam di sini fasyafatun wal udnu wal lisanu wa dzakarun wal jafnu wal bananu. Tahrikuhunna intawala wa kathur bihori udrin fi sholati la yadhur. Jadi gerakan ringan itu yang pertama adalah bibir, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat apa zakar ya, penis, yang kelima kelopak mata, yang keenam jari. Jadi enam ini kalau kita gerakan itu walaupun gerakannya banyak itu tidak apa-apa, tidak batal. Walaupun banyak dan berurutan. Yang kedua, ini kalau tadi kalau main-main batal ya. Yang kedua idza kanat bi ghairi ikhtiyarihi kasyiddati bardin. Yang kedua kalau gerakannya itu kalau gerakannya tidak atas kehendak sendiri, seperti orang kedinginan ya. Orang yang menggigil kedinginan itu kan gerak sendiri itu tangannya. Ya bukan cuma tangan ya, pokoknya badan yang bergerak sendiri yang tidak atas kehendak sendiri itu tidak batal. Yang ketiga idzakana mubtalan bijarab walam yaqdir as-sabri anil haqqi. Yang ketiga orang yang gatal, tubuhnya gatal dan tidak kuasa menahannya. Tubuh yang gatal dan tidak kuasa menahan itu juga boleh kita menggaruknya. Asalkan benar-benar gatal ya. Yang keempat idzakana fi sholati shiddatil khauf. Bila sedang sholat shiddatil khauf ya. Sholat shiddatil khauf itu kebanyakan dicontohkan saat perang, padahal mestinya tidak khusus perang saja. Yang penting dalam keadaan genting itu boleh sholat shiddatil khauf ya. Wa adzalitsul aklu, yang ketiga adalah makan ya. Makan itu membatalkan sholat. Wa fihi tafsil, makan dalam sholat itu ada perincian hukumnya. Yang pertama idza kana katsiran yubtilu mutlaqan sawa'un kana sahwan am amdan. Yang pertama bila makanannya banyak itu membatalkan sholat secara mutlak baik sengaja atau tidak. Yang kedua idza kana qalilan la yubtilu illa idza ta'ammadahu. Yang kedua bila yang dimakan sedikit itu tidak membatalkan sholat kecuali bila sengaja. Kalau sengaja batal sholatnya ya. Kalau yang pertama tadi yang dimakan banyak itu batal ya, sengaja maupun tidak. Tapi kalau sedikit tidak batal kecuali sengaja. Jadi kalau sedikit tapi tidak sengaja ya tidak batal. Tidak sengaja itu maksudnya lupa kalau sholat ya, lupa kalau sholat. Dzabitul aklin qalil huwal urfu. Nah, standaritas sedikit makanan itu batasannya adalah urf ya. Urf itu ya lagi-lagi tidak ada batasan kalau urf itu. Ya tergantung daerah itu gimana. Sedikit itu gimana. Wangkot dorobatuhu mikotri simsimah au simsimaten. Kalau sebagian ulama ada sebagian ulama yang membatasi ya. Batasnya adalah simsimah. Simsimah itu satu biji, apa itu namanya? Kalau di Alfiah ada itu simsimi. Satu biji apa ya? Atau semut merah ya, semut merah. Kalau sebagian ulama membatasinya dengan satu atau dua semut merah. Kalau makanan yang dimakan itu sebesar itu dikatakan sedikit. Wa yulahadu annal aqlal katsira nasyan yubtilu sholata wa la yubtilu shauma li anna lil musalli hay'atan tudzakiruhu annahu fi sholatihi bi khilafi shaumi. Jadi makan banyak ya, makan banyak yang lupa itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan puasa. Puasa itu kan walaupun makan 10 piring kalau lupa kan tidak batal. Tapi kalau sholat lupa banyak batal. Perbedaannya apa? Ya karena orang yang sholat itu dia dalam keadaan ingat bahwa dia sholat. Biasa berbeda dengan puasa. Puasa itu kan kita tidak apa ya, puasa itu kan ibadah yang tidak ada bentuknya. Puasa itu ibadah yang tidak ada bentuknya. Jadi kita melihat orang yang puasa atau tidak itu kan sama saja ya. Mungkin ya lemas itu kan juga faktornya banyak, tidak hanya puasa. Kebanyakan hutang juga lemas ya. Tapi kalau sholat itu kan gerakan-gerakannya kan bisa dilihat, bisa dideteksi. Orang ini sholat atau tidak itu kan bisa dideteksi. Jadi orang yang sholat itu dia adalah sedang dalam keadaan ingat bahwa dia sholat itu. Lumrahnya seperti itu. Sehingga kalau makan banyak saat sholat ya batal. Walaupun lupa. Arabi utarku ruknin min arkani sholah aw adamu tawafuri syartin min syurutiha. Yang keempat adalah tidak melakukan rukun sholat atau tidak memenuhi syarat-syarat sholat. Ini juga membatalkan sholat. Kama qala sahibu sahabat jubat wajib diru sholat tarku ruknin aw fawatu syartin min syurutin kot madaw. Ini tidak dijelaskan ya, hanya dijelaskan dalam jubat saja. Yaitu sholat bisa batal kalau meninggalkan rukun atau hilangnya syarat-syarat sholat yang telah dijelaskan. Kemudian ini sujud sahwi. Babu sujudi sahwi. Bab menjelaskan sujud sahwi. As-sahwu lugatan an-nisyan. Wabadum faroqa bayna sahwi wa nisyan. Sahwu secara bahasa itu sama dengan nisyan ya, lupa. Tapi sebagian ulama membedakan antara sahwu dan nisyan. Faqal an-nisyan isnan syai' min aslihi bihaitsu yuhtaju ilal hifdzi min jadid. Sebagian ulama membedakan antara sahwu dan nisyan ya. Wa sahwu huwal ladzi la yahtaju ila al-hifdzi min jadid fa idza stadkarahu dzakarahu. Jadi kalau menurut sebagian ulama nisyan itu lebih parah dari sahwu. Nisyan itu diingatkan sudah lupa. Jadi misalkan orang hafal ya, hafal sesuatu, itu kalau diingatkan dia masih lupa itu namanya nisyan. Tapi kalau diingatkan masih ingat itu namanya baru sahwu. Lupa, tapi kalau dituntun masih bisa, itu sahwu. Tapi kalau parah itu nisyan. Jadi sahwu dan nisyan itu lebih parah nisyan. Hukmuhu sunnatun. Duh, hukmuhu sunnatun. Oh, sujud sahwi ya. Hukmuhu sunnatun. Saya kira hukumnya lupa. Hukmuhu sunnatun. Fala yakunu wajiban illa fi halatin wahidah. Wahya sujudul makmum limutabati imamihi. Fa'in lam yutabihu batalat sholatuh. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah ya. Jadi hukumnya tidak wajib kecuali dalam satu permasalahan, yaitu seorang makmum yang sujud mengikuti imamnya. Jadi kalau imamnya sujud, makmumnya tidak ikut sujud, maka sholatnya makmum batal. Karena dia berbeda dengan imam ya, berbeda dengan imam dan perbedaan itu dianggap buruk. Mahalluhu ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam wa yafutu bisalami illa fi ahalatin wahidah. Fayakunu ba'da salam bisalah satu surut. Wa indaha iyalgu salamuhul awal. Fayajibu alaihi ayusallima maratan ukhra. Tempat sujud sahwi adalah setelah tasawut akhir dan salam. Jadi antara tasawut akhir dan salam. Dan kalau sudah salam maka kesunahan sujud sahwi sudah hilang. Kecuali dalam satu masalah, dalam satu keadaan. Dalam suatu keadaan ini boleh melakukan sujud sahwi setelah salam, tapi dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat ya. Nah, saat seseorang dalam keadaan satu keadaan ini, maka salam yang pertama itu dianggap sia-sia. Salam yang pertama tidak apa dianggap sia-sia, sehingga dia harus melakukan syarat yang kedua. Mana tadi? Wahia, keadaan itu adalah yang pertama ayusalima nasyan li sujud. Yang pertama salam lupa ya, maksudnya lupa belum sujud kemudian salam, maka itu boleh sujud lagi, dan salam yang pertama tidak dianggap, sehingga setelah sujud nanti ya salam lagi. Yang kedua alayatul alfaslu baina salam wa sujudi urfan. Ini syaratnya ya. Yang kedua, antara salam dan sujud itu tidak ada pemisah yang lama. Jadi setelah lupa salam kemudian dia mau sujud, antara lupa salam dan sujud itu tidak ada waktu pemisah yang lama. Yang ketiga alayatul amubtilun apa ini lisolah ay munafin laha kahadasin wa wuku'i najasatin wa tahawulin ala qiblah ma'atulil fasli. Yang ketiga, tidak ada hal-hal yang membatalkan sholat seperti hadas ya. Jadi setelah salam hadas maka tidak boleh sujud sahwi lagi, atau terkena najis, atau sudah tidak menghadap kiblat ya, tidak menghadap kiblat, dan tidak menghadap kiblat, dan waktu antara ia setelah salam itu sudah lama. Kaifiyatuhu, cara sujud sahwi sajdatani kasujudi sholat. Cara sujud sahwi adalah dua sujud seperti sujud sholat, wa yaqulu fihima ma yaqulu fi sujudi sholat. Dan bacaan sujud sahwi itu sama dengan bacaan sujud sholat. Wastahsana ba'dhum ayakul idza fa'ala sababahu nasian subhanalladzi la yasu wa la yanam. Sebagian ulama menganggap baik ya, menganggap bagus bacaan sujud sahwi kalau sujud sahwi dikarenakan lupa membaca subhanalladzi la yasu wa la yanam. Maha suci zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur.